يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum min ad-dhalalati wan nar amin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat talabul ilm, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih istiqamah dan juga berada di majlis yang berbarokah ini. Karena sering kita dengar orang-orang yang berjatuhan di atas jalan ini, di atas manhaj ini, dan pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menetapkan kita, mengokohkan kita di atas manhaj tersebut. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang tidak bisa digantikan dengan harta dunia, dengan kemasyhuran, atau dengan kedudukan. Tidak bisa. Banyak yang diantara mereka ini adalah sebelumnya ahlul ilm, sebelumnya orang-orang berilmu. Tetapi subhanallah, ilmu tersebut bukan menjadi penolong dia, tetapi malah menjadi bencana bagi dia. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas, Al-Quranu laka au alaika. Al-Quran ini akan bermanfaat untukmu atau mencelakakanmu. Bermanfaat ketika dia melaksanakan, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan membinasakan ketika dia mencampakkan Al-Quran ini atau dijadikan permainan, dijadikan main-main di dalam beragama. Waliyadubillah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bab qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka telah menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu sangkaan jahiliyah, yang mereka mengatakan, kalaulah kami memiliki sesuatu kekuatan, pasti kami akan selamat. Qul, katakanlah, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya segala urusan hanya milik Allah. Di dalam ayat ini muallif menjelaskan tentang sifat buruk, yaitu su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah. Adapun keburukan buruk sangka kepada Allah, yang pertama ini merupakan sifat orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan orang-orang musyrik. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin mengikuti dan mencontoh mereka. Termasuk di dalamnya orang-orang munafik, yang mereka bersu'udzan billah. Yang mereka bersu'udzan dengan menganggap bahwasanya agama Islam ini akan sirna, akan hancur, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, bahwasanya Allah tidak akan menolong agama ini. Ini su'udzan, su'udzan billah. Ini sifat ini diwariskan oleh orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Maka disebutkan dalam ayat lain, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas-sau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafiqin, laki-laki, dan orang-orang munafik, perempuan, dan menyiksa orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan, adh-dhannina billah, yang mereka menyangka kepada Allah, dhannas-sau, sangkaan yang buruk. Apa sangkaan buruk mereka? Yang dalam ayat lain disebutkan dhannal jahiliyah, sangkaan jahiliyah, sangkaan yang tidak berdasar, berdasarkan kebodohan. Annahum yadhunnuna anna amra rasuli sallallahu alaihi wasallam sayadmahin. Yaitu mereka menyangka bahwasanya urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sirna. Buruk sangka kepada Allah. Ini salah satu contoh, salah satu contoh buruk sangka kepada Allah. Termasuk orang-orang yang berada di atas Islam di ujung. Sebutkan dalam ayat, wa minan nasi ma yu'minu billahi ala harfin. Dan antara manusia Ada yang beriman kepada Allah ala harfin, di ujung. Wa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Apabila dia uji oleh Allah dalam menjalankan Islam, menjalankan syariat, dia menjadikan ujian dari orang-orang ini, cobaan dari orang-orang ini, ka'adabilah, seperti adab Allah. Jadi dia menyangka dengan istiqamahnya dia di atas agama, kemudian ada ujian, dia menyangka ini merupakan azab bagi saya. Berarti saya jalannya salah. Padahal dia berimannya ala harfin. Berimannya ada di ujung. Digoyang sedikit sudah jatuh. Berbeda dengan para sahabat, ya, yang mereka ketika diuji, yang pada hakikatnya ujian ini datang dari Allah melalui orang-orang musyrik dan ujian yang lainnya, bukannya goyah, tetapi dia merasa malah semakin kokoh, semakin yakin bahwasanya janji Allah akan datang. Dan ini apa yang seperti disebutkan, tidaklah seorang membawa sesuatu kebenaran atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali akan diuji. Semakin yakin sahabatnya. Adapun seorang mukmin, dia wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam enam ketentuan syar'inya atau takdir syar'inya, ketentuan syariatnya berhusnudzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menentukan satu syariat kecuali di dalamnya ada hikmah terkandung. Diketahui ataupun tidak diketahui oleh manusia, maka dia sudah tertancap dalam dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menetapkan satu syariat kecuali hal itu untuk kemaslahatan manusia, khususnya kaum muslimin, dan di situ ada hikmah di balik syariat tersebut. Apapun syariatnya. Apapun syariatnya. Bukan menjadi orang-orang penentang syariat dengan alasan yang dibenturkan dengan akal. Oh, syariat ini enggak cocok di zaman sekarang. Oh, yang ini adalah adat orang Arab. Dan seterusnya. Dan seterusnya, seperti jilbab, hijab, ini adat orang Arab. Mereka biasa menggunakan seperti itu, bukan adatnya orang Indonesia. Orang Indonesia pakai kebaya. Dan seterusnya. Sehingga muncullah Islam Nusantara. Islam Nusantara. Berarti Islamnya Indonesia doang. Padahal Islam lil alamin, alam semuanya. Berarti kalau ada Islam Nusantara, berarti di negara lain ada Islam model lain juga. Ajarannya beda lagi. Berapa suku nanti? Berapa suku? Nanti setiap yang di Nusantara ini berapa suku nih? Sukunya beda-beda. Nah, Islamnya seperti itu juga. Seperti sukunya masing-masing. Ini seperti sukunya ini. Ini seperti Islamnya seperti itu. Di mana di Al-Qur'an dalam hadis dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu? Misalkan Islamnya suku Sunda seperti ini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini. Suku Jawa seperti ini, suku Dayak dan seterusnya. Ini di Indonesia aja ya. Nanti di Eropa dan seterusnya. Tidak ada. Tidak? Tidak ada. Nah, seorang mukmin dia akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah, melaksanakannya. Enggak banyak protes. Ya, protes. Ngapain kayak gitu? Ngapain begini? Tetapi seorang muslim adalah berserah diri. Berserah diri kepada syariat. Ini sudah ada syariatnya. Diperintahkan seperti ini. Sudah selesai. Seorang muslim seperti itu. Nah. Gak mampu jangan protes. Ya. Karena berbeda hukumnya. Orang yang gak mampu, gak melaksanakan syariat tetapi dia mengakui syariat. Nah. Ini lebih baik kondisinya daripada orang yang menghujat syariat. Karena menghujat syariat kufur, murtad pelakunya, keluar dari Islam. Tetapi yang tadi dia seorang fasik, seorang yang berbuat maksiat, yang Allah Subhanahu wa taala insya' adzabah wa insya' ghafara. Ghafaralah. Yang Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak Allah mengazabnya dan apabila berkehendak Allah mengampuninya. Berbeda dengan tadi, kekufuran, dosa yang tidak diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi seorang mukmin dia akan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur alam ini. Yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mengatur alam semesta ini. Konsekuensinya apa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam ini? Ya, ikut aturannya. Tunduk terhadap aturannya. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Mentauhidkan Allah dalam permasalahan rububiyah, Rabbul Alamin, Allah sebagai pengatur alam ini. Itu dari satu sisi syariat. Sisi yang kedua adalah dari sisi takdir kauni, takdir kauni, yaitu ketentuan-ketentuan takdir yang menimpa manusia, yang terjadi pada manusia. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, takdirkan, di balik semua itu ada hikmahnya. Baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Maka seorang mukmin wajib tunduk dan beriman kepada takdir-takdir tersebut. Nah, makanya beliau pada bab berikutnya beliau menjelaskan tentang bab ma ja'a fi munkiril qadar. Bab penjelasan tentang orang-orang yang mengingkari qadar. Permasalahan tentang qadar atau dengan bahasa kitanya takdir ini bisa dimaknai dua sisi. Dari dua sisi. Pertama, yang dimaksud takdir di sini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang kedua adalah perkara yang ditakdirkan tersebut. Ya, perkara yang ditakdirkan. Adapun dalil-dalil tentang takdir sangatlah banyak. Di antaranya adalah Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan takdir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah zat yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang penetapan takdir, beriman kepada takdir. Takdir merupakan sirrullah. Takdir ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian para anbiya pada beberapa kejadian. Pada beberapa kejadian. Seperti berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman terjadi ini dan itu. Ya. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang akan datang. Wailah pada asalnya para rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan qul law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama massanya su. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallam, "Qul, katakanlah. Andaikan aku katakan kepada siapa orang-orang kufar, kufar Quraisy, andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair. Aku pasti akan memperbanyak kebaikan." Karena tahu perkara yang gaib itu. Ya. Wama masanya su, dan tidak akan menimpahku kejelekan. Padahal kenyataannya Rasulullah SAW ketika perang Uhud kena terluka. Ya. Juga ketika dakwah di Taif dilempari batu. Banyak hal. Ya. Yang Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang lain. Juga Rasulullah SAW ketika diundang oleh seorang perempuan Yahudi, ternyata di situ ada racun. Rasulullah memakannya, walaupun baru sedikit diingatkan oleh Jibril. Sementara yang lainnya sahabat ada yang mati, ada yang meninggal. Tetapi sebab itu Rasulullah SAW, salah satu sebab Rasulullah SAW sakit dan terasa, sampai Rasulullah SAW saat-saat meninggal racunnya ini masih terasa. Banyak. Wama masanya sudah tidak akan menimpaku kejelekan kalau aku mengetahui perkara yang gaib. Itu pada asalnya. Kembali, akan tetapi di beberapa hal Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang gaib. Sebagai hujjah, sebagai mukjizat, ya. Sebagai perkara tanda-tanda kekuasaan Allah kepada umatnya, bahwasanya ini adalah Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang Yahudi mengetahui beberapa pertanyaan, yang pertanyaan ini tidak akan bisa menjawab kecuali seorang Rasul. Dia mengetes. Makanya mereka adalah orang tahu, orang yang paling tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, siapa yang enggak kenal anaknya sendiri? Si fulan, si fulan. Hatta yang kembar, dia tahu sifat-sifatnya. Tahu anak-anak. Ini orang Yahudi seperti ini. Ngetes pertanyaan, yang pertanyaan tidak ada yang tahu kecuali seorang Rasul. Kembali lagi bahwasanya takdir itu adalah sirrullah, rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, ketika Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku tahu tempat-tempat kalian di surga dan tempat-tempat kalian di neraka. Maka kata Rasulullah SAW, apa nana ulangi? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian ini memiliki tempat di surga dan tempat-tempat di neraka. Sudah ada tempat-tempatnya. Si fulan di sini, si fulan. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan amal? Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullu muyassarun. Beramalah, maka setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Dimudahkan. Kemudian di sana ada dua kelompok ekstrim dalam memahami qadar, dalam memahami takdir. Yang pertama adalah Jabriyah. Yang mereka ini gulu ekstrim dalam menetapkan takdir Allah. Gulu dan ekstrim dalam menetapkan takdir Allah. Sehingga manusia ini tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam menjalani hidup ini. yang mereka biasa memperumpamakan keadaan manusia ini seperti kapas yang dibawa angin, atau seperti pisau yang memotong daging. Pisau yang memotong daging, dia tidak ada apa, tidak ada kekuatan sama sekali, ya. Kekuatan di pisau apa? Di mana? Di tangan. Di tangan. Pisau dibiarkan ya gak bisa motong, ya. Nah, itu memperumpamakan seperti itu. Nah, ini mereka gulu berlebihan. Efeknya apa? Mereka meyakini semua apa yang dilakukan oleh manusia sampai kemaksiatan itu sudah takdir Allah. Jadi ketika mereka berbuat maksiat, ya sudah, ini takdir Allah. Saya enggak bisa berbuat apa-apa, sudah ditakdirkan oleh Allah. Berbuat maksiat pun. Nah, mereka larinya gitu. Larinya berdalil dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan. Kelompok yang seperti ini dipelopori oleh Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, pengikut Jaham Ibnu Safwan, seorang yang telah keluar dari Islam, murtad, penggal lehernya, Jaham Ibnu Safwan, diikuti oleh beberapa kelompok dari Ahlul Bid'ah. Jadi antaranya seperti Al-Asyairah, ya, Maturidiyah, memiliki akidah dalam permasalahan takdir, akidah Jabriyah. Akidah Jabriyah. Sehingga yang orang-orang ekstrim mereka ini, mereka menganggap kemaksiatan itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena dikehendaki oleh Allah. Lebih parah lagi, mereka meyakini kemaksiatan itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena setiap yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai oleh Allah. Kesimpulan mereka. Waliyadubillah. Rusak. Rusak. Makanya tidak sedikit dari mereka ini, mereka berbangga-bangga ketika walinya ini berbuat maksiat. Oh, ini ya, karomah. Padahal gak puasa. Gak puasa di bulan Ramadan, makan rokok. Ini karomah katanya. Karomah di mana? Dia sudah jelas-jelas makan di siang Ramadan, rokok. Orang lain sholat Jumat, dia tidur di teras. Karoma. Nah, jadi itu ada dibukukan dalam buku-buku mereka, Tabaqatus Sufiyyah, ya, yang ceritanya subhanallah malu kita menceritakannya. Seperti cerita telanjang di hadapan apa jamaah Jumat, setelah itu turun lagi. Itu wali, karoma katanya. Ada yang melakukan fahisyah dengan hewan, karoma. Ada yang memukul afwan pantat perempuan, dipukul, karoma. Ya Allah. Dengan mengobati, karena ini yang tidak sering punya apa, tidak punya anak, terus diobati sama. Itu ada di buku-buku mereka, dengan bangganya mereka menyebutkan. Ya. Asalnya apa? memikir yang pemikiran jabriyah. Ekstrimnya seperti itu. Yang ekstrimnya seperti itu. Naam. Awalnya tadi semua ditakdirkan oleh Allah, termasuk kemaksiatan. Ujung-ujungnya tadi, yang ekstrimnya bahwasanya kemaksiatan itu dicintai, disukai oleh Allah. Waliyadzubillah. Kelompok yang kedua adalah Qadariyah. Yang dipelopori pertama kali oleh Al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah. Mereka adalah kelompok yang memisahkan antara perbuatan hamba dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menganggap bahwasanya perbuatan manusia ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak ditakdirkan oleh Allah. Secara umum mereka disebut Nufatul Qadar, orang-orang yang menolak takdir. Orang-orang yang menolak takdir. Jadi mereka beranggapan bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia sudah tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Mereka mengatakan, saya mau minum, bisa saya minum. Saya berjalan ke sana, saya bisa. Enggak ditentukan oleh Allah. Saya belanja ke masjid dan seterusnya. Padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kita kerjakan sudah takdirkan oleh Allah. Sudah Allah ciptakan. Sudah ditakdirkan. Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kebaikan saja tetapi tidak menciptakan kejelekan. Ini adalah Al-Qadariyah. Ya. Al-Qadariyah. Mereka menafikan takdir. Mereka beralasan diantaranya. Kata mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa seorang hamba yang melakukan maksiat yang padahal itu ditakdirkan oleh Allah. Kata mereka, ini tidak adil. Dia sudah ditakdirkan bermaksiat, tetapi nanti di akhirat disiksa. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia perbuatan maksiat itu tidak. Bukan takdir Allah. Sehingga mereka ketika melakukan sesuatu bertanggung jawab di hadapan. Karena perbuatannya. Kalau orang tua nyuruh anaknya beli makanan pakai motor misalkan, jatuh, tanggung jawab karena disuruh sama dia. Tapi kalau enggak disuruh, dihukum ya wajar, enggak disuruh pakai motor main-main apa, pasti dimarahin. Kalau ini enggak, nah ini Qadariyah ini mengatakan seperti ini. Kalau dia melakukan sendiri, tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, dia wajar bertanggung jawab di hadapan Allah. Bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatannya. Tapi kalau misalkan dia bermaksiat dengan ditakdirkan oleh Allah, kemudian disiksa, ini kata mereka tidak adil. Nanti kita akan jawab syubhat ini. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan takdir berada di tengah-tengah dua kelompok ekstrim ini. Satu kelompok menetapkan secara ekstrim, satu kelompok menafikan secara ekstrim. Ahlu sunnah di antara keduanya. Ahlu sunnah mereka menetapkan bahwasanya segala perkara yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini, atau di langit, di bumi dan di langit, itu seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai daun yang jatuh, bagaimana jatuhnya, kapan jatuhnya, hari apa, jam berapa, detik berapa, atau menit detiknya, bagaimana jatuhnya, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbuatan manusia, seorang menulis, seorang berbicara, seorang berjalan, sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan tadi dalam ayat tadi, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu diciptakan, kami ciptakan biqadarin, berdasarkan takdir. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada manusia ini ikhtiar, pilihan. Pilihan ketika dia akan melakukan satu perbuatan. Ketika dia akan melakukan satu perbuatan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepadanya. Ketika dia memilih lapar, memilih makan atau tidak, bisa milih gak dia? Bisa milih. Pergi ke dapur, cari makanan. Haus, bisa memilih dia. Cari apa? Cari air, minum. Ada pilihan. Tidak ada paksaan. Dia memilih. Makanya di dalam Islam, ya, ketika dia dipaksa, dia tidak ada dosa. Ya. Ketika dia dipaksa, dia tidak ada dosa. Tidak terkena beban, tidak terkena dosa. Begitu juga ketika seorang tidur. Misalkan orang tidur, di pinggirnya ada golok, terus apa? Istilahnya tuh apa, marudah apa ya? Ngulet apa? Mukul temannya kemudian kena kepalanya, mati. Apakah dia kena ini? Tidak. Karena itu di luar pilihan dia. Di luar pilihan dia. Begitu juga orang gila. Karena orang gila tidak bisa memilih. Ya. orang gila tidak mendapatkan beban. Tidak mendapatkan beban syariat. Makanya syariat ini ditujukan kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang baligh, yang mereka-mereka ini bisa memilih. Ya, mereka ini bisa memilih. Melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat. Bisa milih dia? Bisa. Milih tiduran di rumah sama milih pergi berjalan ke masjid sholat. Ada pilihan. Gak bisa dia berdasarkan takdir. Ah, nanti juga kalau masuk surga ya, takdirnya masuk surga juga gak usah sholat lah. Nanti juga. Sholat juga ngapain kalau takdirnya ke neraka? Nah. Kenapa dia tidak bicara seperti ini ketika dia lapar? Nah, sudah gak usah makan. Kalau ditakdirkan kenyang ya sudah, juga kenyang sendiri. Gitu gak dia? Enggak, tetapi padahal sama kan takdir Allah. Ya, sama ini takdir Allah. Tetapi dia tidak mengatakan hal itu dalam perkara dunia. Cari duit. Ah, di rumah aja, nanti juga kalau rezekinya banyak ditakdirkan orang kaya. Ah, ditakdirkan orang kaya nanti juga banyak duit datang gitu. Enggak, dia kerja, cari kerjaan, sekolah yang tinggi. Ya kan? Ada yang sekolah apa macam-macam lah, sekolah macam yang ingin mendapatkan jabatan-jabatan gitu ya, baik ini militer ataupun yang sipil ya, itu bisa milih dia karena ingin ini. Tapi nggak berdalil di waktu itu, dia nggak dalil kalau takdirkan dia jadi camat, ya udah jadi camat, gak usah belajar, gak usah ini. Nah, orang seperti ini pasti marah anaknya kalau berdalil kayak gini. Nah, wah ya. Gitu. Ngomong. Nah, seperti itu. Nah, coba kalau dia juga praktekkan hal ini dalam syariat, ya, praktekkan dalam syariat. Ketika dia menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya capai dengan jalannya. Capai jalannya seperti apa? Sebagaimana dia ketika menginginkan jadi camat, telusuri jalannya seperti apa? Belajar yang rajin, ya kan? Sekolah ke masuk jurusannya, ya kan? Gitu. Nggak mungkin seorang jadi pengen jadi militer masuknya ke ini, ke ini seni atau ini tari, masuk ini almuhim. Nggak mungkin, dia tahu sendiri, bisa milih, bisa memilih, tidak ada jabar, tidak ada paksaan. Dan ini sekaligus bantahan kedua kelompok ini. Kelompok apa? Pertama tadi kita bantah Qadariyah yang mereka menafikan takdir. Kita jawab bahwa seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua tadi, bahwasanya manusia memiliki pilihan, ya, memiliki pilihan. Ini bantahan terhadap Jabriyah, ya. Pilihan apa? Bantahan terhadap Jabriyah, orang-orang yang mengatakan merasa terpaksa ketika melakukan suatu hal, terpaksa, ini sudah ditakdirkan terpaksa karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Jawabannya tidak. Anda punya pilihan dalam menentukan satu perkara. Nikah aja dia milih. Hah? Pilih-pilih kan? Nah, yang mana yang dia cocok? Milih. Gitu. Walaupun setelah terjadi itu sudah takdir. Sudah takdir. Sering kita mengatakan jodoh, rezeki kan itu sudah ditentukan katanya. Tapi di sebelum-sebelum itu apa? Milih enggak dia? Milih. Kalau mau jujur, dia akan ngambil ibrah dari sini. Ini dia sampai ke bini. Ada yang lama milihnya itu ini. Ah, ganti lagi enggak cocok nih, kurang satu kriterianya. Cari lagi. Nah. Jadi itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Dan itu sekaligus bantahan kepada dua kelompok ekstrem ini, Jabriyah dan Qadariyah. Walaupun pembahasan tentang takdir ini panjang sekali, tapi dengan kaidah yang tadi yang pertama sudah semuanya merontokkan subat-subat yang lainnya. Nah, merontokkan subat-subat yang lainnya baik dari Jabriyah ataupun yang Qadariyah. Nah. Qala rahimahullah taala. Ya, ini jam ini. Kok enggak jalan-jalan atas itu. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, walladzi nafsi Ibnu Umar biyadih, dan demi jiwa Ibnu Umar dibawa di tangannya. Laukana li ahadihim, andaikan salah satu di antara mereka mithlu uhudin zahaban, memiliki emas sebesar gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia infakan di jalan Allah, fi sabilillah, maka qabilahu Allah minhu, Allah tidak akan menerima darinya, hatta yu'mina bil qadari, sampai dia beriman kepada takdir. Sumastadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu, iman adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baiknya ataupun yang buruknya. Rawal Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala rahimahullah ta'ala an Ubadah ibn Samit, dari Ubadah ibn Samit, annahu qala li ibnihi, bahwasanya dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman, sesungguhnya engkau ini tidak akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, sesungguhnya perkara yang akan menimpahmu tidak akan meleset kepadamu. Jadi sesuatu yang akan menimpahnya tidak akan meleset, sudah ditakdirkan, tidak akan meleset. Sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan perkara yang meleset darimu tidak akan kena kepadamu. Sehingga para ulama di antara mereka mengatakan tentang kejelekan hasad, ya, kejelekan hasad, iri, ya, iri. Kenapa dia berharap perkara yang perkara itu tidak akan bisa tidak bisa dia dapatkan? Ya. Seorang mendapatkan rezeki sekian, dia iri, hasad. Ini merupakan perkara kebodohan, ya, perkara yang bodoh. Kenapa? Dia tidak akan mendapatkan apa yang sudah Allah takdirkan kepada orang lain. Nah, ini yang disebut mama akto akalam yakun liusibak, perkara yang meleset darimu, yang tidak menimpamu, lam yakun liusibak, pasti tidak akan menimpamu. Rizki itu ditakdirkan kepada orang lain, bukan kepadanya. Nah, paham ya? Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. termasuk dalam perkara-perkara yang lainnya, musibah, termasuk mendapatkan rezeki dan seterusnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna awwalama khalaqallahul qalam, sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, uktub, tulislah. Faqala rabbi, maka berkata qalamni, wahai Rabbku. Wa madza aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub, tulislah maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai ditegakkannya hari kiamat. Ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man mata ala ghairi hada falaysa minni. Barang siapa yang mati bukan di atas ini, bukan di atas takdir, ya, beriman kepada takdir, falaysa minni, dia bukan golonganku. Hadis riwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syarbani. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya makhluk Allah yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktub, tulislah. Fajara fi tilka as-sa'ah, maka berjalanlah tulisan tersebut pada saat tersebut, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, perkara-perkara yang terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Wahab, dan dalam riwayat Ibnu Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir baiknya dan buruknya, Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan api neraka. Waliyadu billah. Wa fil musnad, dan dalam musnad, was sunan, dan dalam sunan, An-Nabi Dailami, dari Abu Dailami, qala, berkata, ataitu Ubay bin Ka'ab, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab. Fakultu maka aku mengatakan, fi nafsi, dia berkata kepada Ubay bin Ka'ab, fi nafsi syai'un minal qadar, pada diriku ada keraguan sesuatu dalam tentang takdir ini. Fahadithni bisayin, maka nasihatilah aku dengan sebuah hadis, atau sampaikanlah kepadaku sesuatu supaya apa? Supaya tenang, kokoh keimanannya. La'allallaha ayyudhibahu min qalbi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari hatiku. Faqala, maka berkata Ubay bin Ka'ab, lau anfaqta misla Uhudin dahaban, andaikan engkau berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maqabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darimu sampai engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka, dan engkau meyakini bahwasanya perkara yang menimpamu tidak akan meleset kepadamu. Wa ma akhdaka lam yakun liusibak, dan perkara yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu. Walau mutta ala ghairi hada, andaikan engkau mati di atas selain ini, yaitu selain ya, akidah ini, lakunta min ahlin nar, sungguh engkau akan menjadi penghuni neraka. Qala, berkata siapa? Ibnu Dailami ini. Nah, Ibnu Dailami ini berkata, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud, maka aku datang kepada Abdullah ibn Mas'ud, wa Hudzaifah ibn al-Yaman, dan Hudzaifah ibn al-Yaman, wa Zaid ibn Thabit, dan Zaid ibn Thabit, fa kulluhum haddatsani bimisli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya mereka memberikan atau menjelaskan hadis atau berbicara kepadaku seperti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahihun rawal Hakim fi sahihi. Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Dilalul Jannah. Naam. Di dalam hadis atau asar-asar tersebut sangat jelas sekali bagaimana kedudukan takdir di dalam Islam, ya. Kedudukan takdir di dalam Islam. Sampai-sampai tadi disebutkan, andaikan kita berinfak fi sabilillah emas sebesar gunung Uhud, kemudian tidak beriman kepada takdir, tidak akan diterima. Bahkan menjadi penghuni neraka wal iyadu billah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai tentang pembahasan bab ini, yaitu majah fi munkiril qadar. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu majah fil musawwirin, yaitu bab penjelasan tentang musawwirin, orang-orang yang menggambar dan semisalnya, foto dan semisalnya. Nanti akan insyaallah kita akan jelaskan pada atau sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.